ringkas nasihat Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah ta'ala yang tadi kita dengarkan di masjid. Nasihat itu tentunya salah satu nasihat beliau yang bernilai. Beliau menekankan satu masalah penting dalam pokok manhaj ahli sunnah, yaitu tentang adab dan metode thalabul ilmi. Bagaimana adab dan cara menuntut ilmu. Beliau menegaskan bahwa ilmu agama ini, ilmu din, hanya boleh dipelajari dan diambil dari ahlus sunnah yang istiqamah di atas sunnah. Selain dari ahlus sunnah, ilmu tersebut tidak boleh diambil darinya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa nasihat ulama, antara lain Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya beliau menegaskan bahwa di antara alamatul khair, tanda-tanda kebaikan pada seseorang, Allah berikan kepadanya taufik untuk belajar dan menuntut ilmu kepada ahli sunnah. Dan sebaliknya, ketika seseorang belajar ilmu din ini kepada selain ahli sunnah dari kalangan ahlul ahwa'u dan ahlul ibtida', maka itu alamatus syarr, suatu tanda-tanda kejelekan yang ada padanya. Prinsip pokok dalam manhaj ahli sunnah ini yang dijelaskan oleh beliau di masa ini banyak dilupakan dan tidak dimengerti oleh banyak manusia. Padahal ulama sejak dahulu selalu mewasiatkan. Beliau mengingatkan bahwa ahli sunnah yang dimaksud adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan beriktiba kepada Rasul, istiqamah di atasnya. Bukan orang-orang yang di satu sisi dianggap menyerupai atau dianggap bahkan sebagai ahli sunnah padahal bukan ahli sunnah. Fulan dikatakan muhaddis dikarenakan dia mengajar hadis, mengajarkan ilmu periwayatannya atau ilmu rijal, tetapi pada prakteknya akidah dia tidak di atas sunnah, maka dia tidak dikatakan sebagai ahli sunnah yang boleh diambil dan dipelajari ilmu darinya. Muhaddits belum tentu dia sebagai ahli sunnah. Kemudian diberi contoh antara lain adalah pertanyaan yang diajukan kepada imam ahli sunnah al-imam Ahmad rahimahullah, indama su'ila an Al-Harits Al-Qasir, yang dikenal atau sering disebut dengan Harits Al-Muhasibi. Di zaman beliau pada saat itu, Harits Al-Muhasibi, seorang yang dikenal tekun dalam bidang ilmu dan dalam bidang hadis, periwayatan hadis, dan di waktu yang sama dikenal dia seorang yang tekun beribadah kepada Allah dan tawadhu, nampak dari gerak-gerik badannya, menundukkan pandangannya ketika berjalan, ketika duduk, sehingga orang pun memahami Harits Al-Muhasibi seorang tidak hanya sekedar seorang yang berilmu, seorang muhaddits, tapi juga seorang yang tekun beribadah dan tawadhu pada akhlaknya. Namun, Ketika Harith al-Muhasibi, seorang yang ternyata berkeyakinan dengan akidah al-Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, maka di saat seperti itu Al-Imam Ahmad mentahdzir. Ditanya Abu Al-Imam Ahmad tentang Harith al-Muhasibi, bolehkah mengambil ilmu darinya? Nah, dia adalah seorang yang muhaddits, pakar hadis. Dia seorang yang tekun ibadah, maka Imam Ahmad mengingkari dengan bentuk pengingkaran yang keras. Dan kesimpulannya, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan seorang mengambil ilmu dari Harith al-Muhasibi. Maka di zaman ini pun demikian. Sejarah itu berulang. Ada orang-orang yang di satu sisi tekun di bidang tertentu dalam bidang ilmu. Usuli misalkan. Dikatakan seorang pakar ilmu usul. Usul fikih atau usul tafsir. Atau dikatakan dia sebagai muhaddits. Durus yang diberikannya di masjid-masjid. Mustalahul hadith, rijalul hadith, riwayatul hadith. Tapi subhanallah, akidahnya ternyata dan manhajnya tidak di atas manhaj ahli sunnah. Maka yang seperti ini tidak boleh diambil ilmu darinya. Sering muncul pertanyaan, boleh enggak mengambil menghadiri halaqah Syekh Fulan, dia Masya Allah bertahun-tahun majlisnya di tempat ini, di tempat itu, kajian ini, kajian itu. Syekh menekankan di sini bahwa tolok ukurnya adalah akidah seseorang dan manhaj seseorang. Nah, barakallahu fikum. Karena itu muncullah orang-orang yang menuduh ulama kita termasuk Syekh Muhammad bin Hadi sebagai seorang yang ghulu, memecah belah umat dengan sikap-sikapnya. Beliau menegaskan tadi bahwa sikap-sikap yang beliau tanamkan dan ulama kita ajarkan itu bersumber dari ulama salaf, bersumber dari ulama sunnah, salah satunya adalah Imam Ahmad. Kalau sikap seperti itu yang dilakukan dan dicontohkan oleh Imam Ahmad dinilai sebagai sikap yang ekstrim, yang ghulu, maka kita semua pun rela untuk dikatakan kita sebagai orang yang ghulu. Kalau seperti itu dikatakan ghulu. Al-Imam Ahmad rahimahullah banyak sekali mawakif sikap-sikapnya yang mentahdir umat dari bermajlis atau mengambil ilmu dari ahlul ahwa wal ibtida', dari para pengikut hawa nafsu dan pelaku bid'ah. Ini beliau tekankan untuk kita semuanya. Demikian kesimpulan atau ringkasan dari nasihat Syekh Habibullah Ta'ala. Kalau mungkin ada yang terlupakan dari penyampaian ini dan belum tersampaikan, mungkin ada sadidah melengkapinya. Nah, Ustaz Hamzah. Ustaz Hamzah. Nah. Cukup.